Ja. Ja. akeh kuyat sontahan panah seati rikahang karya hala-hala Pak Palu lo waris bentuk pake iya Brandon pedjot dina ki kowe le sing nome kalah Den sabar ya Den ya nenas ana ring peloco rekine kula Jawa Ojo Riko mulia yang dijanji, Riko kari-kari orang mulai yang ini. ku tertino sing kepingin ketemu riko tim yang akhirnya tiati isen lanari koloro tim yang akhirnya kewe perhatian bagi para penonton yang merasa memarkirkan sepeda jangan dicampur dengan parkiran tamu. Sekali lagi bagi para penonton kami harap sepeda yang ada di parkiran tamu harus diambil. Bagi para penonton di belakang juga bisa pakai sepeda motor. Oh, Tiarong sumur iki karyane poro menungso kang gede gojate kudu gede ake beliaite kudu jelek mungkia deriajate poro santri ayo podo bekti menggawe yo kang podo ngerteki jangun negarane kang sempurna uga jamane kang utama soon ayo soon puter jare uwoe rukun hang rukun riko ambikan cante jong sing gelem rukun parna paitiae kadung gelem rukun tondo ape katine mulyane riko hang ape kancane wong angkuh lan sombong sing eling matine riko urip ning donya yo sing selawase aja sampe riko kepilu nang setan. Oh, iso dibialeni sing kira riko sun ion yo pengen sun percaya saiki Gerget akeh yo.